Terima kasih Tuhan memberikan bagi kita Roh Kudus-Nya malam ini. Sukacita Tuhan dikirim di tengah-tengah kita. Dan saudara, itulah anggur baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Allah kita yang hidup. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Dia. Amin. Terpujilah Tuhan.